Saya juga mengidolakan yang satu ini, suaranya bagus, Aree api, Atene api, Masya Allah. Pokoknya kesempurnaan itu miliknya, Mas Gary, aduh, Mahesa. Aduh, kok sampai segitunya, Tomah? Memang loh. Memang ya. Hatimu baik, suaramu baik, aduh, bagus. Aduh, aduh, aduh. Buat Anda semuanya winong, Mas Gary Mahesa. Oke, semoga nyupa lapa. Ya. Hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Kembali semuanya di sini ya. Terima kasih Mbak Lili.